الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين النقشبندي ثم إلى سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبكر السكران والحبيب علي بن أبكر السكران والحبيب عبد الله بن أبكر العيدروس والحبيب أبكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحزني ثم إلى رسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب باكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بنت حسين الهادي الجفري مشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه خصوصا أبا فاطمة بنت محمد مولى خاله وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه حسن أبا خديجة بنت علي القدري وزوجة حبابة الشفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى رسيدي جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم جدي الزهراء طلحة ووجهي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف وخالي حسين وخالي علوي عميز بن عيدوس أمي عاقل بن محمد عاقل وخالتي نور وخالتي مزنة وخالتي فاطمة وخالتي خالد أمي فاطمة ثم إلى روح الشريف أسود بن عبد الله إلى روحكم وجميع أموات المسلمين وأهل قلوب بريد مكان من أموات المسلمين وأهل معلى والبقي والزنبل والفريط والأقدر وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وأن الله يجعل المجلس محفوف بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات والنفحات والعلوم اللدنية من عند الله تعالى وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم ببركة هذا المجلس أن الله يغفر ذنوبنا وسموغا dengan berkat majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita menerima semua amal soleh kita melipat gandakan pahala amal kita melindungi kita dan seluruh keluarga kita orang-orang yang kita cintai dari segala bencana dari segala musibah dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang hatinya bercahaya yang hatinya mencintai Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah membersihkan segala kotoran dari hati kita menjauhkan kita dari segala macam penyakit hati dan semoga Allah melimpahkan kepada kita semua ilmunya para anbiya ilmunya para aulia ilmunya para sulaha memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirah dan semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita urusan dunia dan urusan akhirah yang Allah ridhai dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala hal yang tidak menyenangkan semoga Allah Ta'ala beri kita yang rezeki yang barakah rezeki yang melimpah ruah rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah rezeki yang kita tidak diseksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya, rezeki yang menyebabkan kita mendapatkan keridhaannya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita bertaut dengan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan majlis ini bertaut dengan majlisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan majlis ini bertaut dengan majlisnya para awliya wa salihin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan arwah orang-orang yang saleh hadir di majlis ini. Dan semoga Allah menjadikan majlis ini sebagai simpanan kita di dunia dan di akhirah, menjadi teman perjalanan kita ketika sakaratul maut, dan menjadi teman ketika kita berada di dalam kegelapan kubur, dan menjadi teman ketika kita dibangkitkan kelak, dan menjadi teman ketika kita berada di padang mahsyar, dan menjadi teman yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah bidunil hisab. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang hadir di majlis ini maupun yang berniat hadir akan tetapi berhalangan hadir, yang telah membantu majlis ini, yang mendengarkan suara doa ini, yang melihat majlis ini di arah manapun, semoga Allah Ta'ala mencatatnya, mendapatkan pahala para awliya wassalihin, mendapatkan pahala talibul ilmi yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua berusia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, kebahagiaan. Dan semoga kelak di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah. Di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan anak keturunan kita semua sebagai para awliya wassalihin. Semoga Allah menjadikan pasangan hidup kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Semoga Allah menjadikan orang tua kita bahagia dunia hingga akhirah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di majlis Allah dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya sepanjang masa, nanti umurnya setelah panjang meninggalnya mudah dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Akhlak Nabi. Ya, Akhlak Nabi. Nanti yang pengen punya buku ini bisa beli di luar atau dimanapun ya. Akhlak Nabi. Kita akan baca kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menghibur sahabat yang kehilangan putranya. Arti kehilangan adalah putranya meninggal dunia, bukan putranya hilang atau ical di mana gitu ya, tapi putranya meninggal dunia. Judulnya begitu, sahabat yang kehilangan putranya, menghibur sahabat yang kehilangan putranya. Di antara sekian banyak sahabat yang aktif menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang senantiasa datang bersama putranya yang masih kecil. Ia suka mendudukkan putranya itu di hadapannya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi, apakah engkau mencintainya? Maka sahabat menjawab, duhai Rasul, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai putraku ini. Jawabannya. Ini kita bahas sampai paragraf ini dulu. Jadi di zaman Rasulullah SAW, semua orang itu pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Semua orang pengen duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Semua orang pengen mendapatkan senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang pengen dapat keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kesibukan yang ada di zaman itu, jangan dikira di zaman Nabi sahabat pengangguran semua gitu ya. Ya enggak, sahabat itu punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuknya berangkat jihad, ada yang sibuknya berangkat ke pasar, ada yang sibuknya dia jadi pegawai harus bercocok tanam, ada yang masih menjadi budak sehingga dalam kekangan majikannya saat itu. Dengan kesibukan masing-masing, tidak ada yang pengen jauh dari Nabi SAW. Semuanya pengen dekat. Sampai-sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, salah seorang mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga mantu cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena tidak bisa setiap hari rawuh hadir di majlisnya Rasulullah SAW, karena harus ke pasar, harus kerja, maka Sayyidina Umar punya sahabat yang nanti gantian. Jadi kamu datang, nanti hasil ceramahnya Rasul apa sampaikan ke saya. Nanti kalau Sayyidina Umar yang datang, sahabat tadi kerja, gantian tukar informasi. Ini patut dicontoh. Ya patut dicontoh. Nah sekarang ini banyak suami yang pergi pengajian tapi pulang gak cerita sama istrinya. Banyak suami pergi pengajian tapi pulang gak cerita sama istrinya. Banyak istri yang pergi pengajian pulang juga gak cerita sama suaminya. Banyak suami istri pergi pengajian pulang gak cerita kepada anaknya. Banyak suami istri anak pergi pengajian pulang gak cerita pada kakek, nenek, mertua atau orang tuanya. Banyak suami, istri, anak, kakek, nenek, orang tua, mertua berangkat pengajian bareng, pulang gak cerita sama pembantunya. Banyak bos yang pergi ke pengajian, pulang gak cerita sama karyawannya. Artinya, banyak orang pergi ke majelis, ilmunya disimpan untuk dirinya sendiri, tidak diajarkan kepada orang lain, sehingga ilmunya itu kurang barokah, kurang manfaat. Padahal kalau mau menyampaikan kepada orang lain, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Rubba muballighin au aminas sami' au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Berapa banyak orang yang kedua itu lebih bisa memahami dibandingkan orang yang pertama kali mendengar. Jadi misal saya mendengar sesuatu, kemudian saya sampaikan kepada orang lain, bisa jadi yang saya ajari itu lebih mudeng, lebih paham daripada saya. Ya, karena mungkin dia dapat karunia pemahaman dari Allah yang lebih besar dari saya. Sungguh beruntung saya kalau nanti saya punya murid, muridnya lebih pintar dari saya. Muridnya lebih hebat dari saya. Karena berkat saya ajari dia lebih hebat dari saya, maka saya termasuk guru yang sangat sangat beruntung. Lan jenengan nyampaikan kepada orang lain, ternyata orang itu kok lebih paham, lebih pintar, jenengan lebih beruntung. Karena dia bisa menjadi seorang yang bermanfaat, pahalanya semua jenengan yang ambil, yang pek gitu. Kan enak, ini besar. Makanya jangan sampai kita hadir di majelis, cuman dengar, kadang-kadang keluar dari majelis udah hilang. Ya, jangan-jangan gak sampai keluar dari majelis. Mungkin belum berdiri sudah hilang. Kalau yang nonton streaming, jangan-jangan begitu dimatikan streamingnya, sudah hilang tadi apa yang didengar. Mari kita biasakan sambil jalan pulang tuh kita sampaikan lagi. Oh tadi begini ya, ngobrolnya tuh usahakan yang diobrolkan adalah ilmu. Dan itu dulu yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis Rasul itu terjaga. Soalnya sahabat begitu dengar, dihafalkan, disampaikan. Dengar, dihafalkan, disampaikan. Dan merasa beruntung kalau bisa menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Termasuk diantaranya sahabat senang membawa anaknya ke pengajian dengan catatan. Senang bawa anaknya ke pengajian. Jangan kemudian itu diambil dalil, oh berarti ya wis, kita ke pengajian bawa anak itu bagus. Tidak jadi masalah, bawa anak bagus, tapi dengan catatan. Anaknya sahabat itu dididik adab, dididik sopan santun. Jangan sampai anaknya dibawa pengajian ke masjid, nanti enggak pakai pempes terus ngompol kan repot. Ya repot seperti itu. Atau dibawa pengajian ke masjid, kemudian anaknya lari, lari bapaknya khusyuk dengarkan pengajian, tapi anaknya lari, lari-lari atau membuat kegaduhan. Itu nanti merugikan orang, orang banyak. Jadi ada aturannya bahwa anak ke majelis, artinya dipegang anak itu di samping orang tuanya, dijaga, jangan sampai lari, lari. Kalau mau rame dikasih, kasih tahu. Tapi jangan sampai anak dibawa ke majelis terus, gak pernah main. Memang waktunya anaknya waktu main, main-main. Jadi anak ya biar puas main, biar dolan gitu, biar lari, biar pencolotan. Tapi jangan di pengajian, lari pencolotan di alun-alun, di lapangan atau di rumahnya. Monggo, itu sangat, sangat bagus. Biar pertumbuhan otak dan mental hatinya itu semakin, semakin sempurna. Nah, satu sahabat karena cinta kepada anaknya ini tidak pernah mau pisah sama anaknya. Sekarang cari orang tua yang model begitu susah ya. Apalagi cari ibu yang model begitu susah ya. Ibu yang tidak mau pisah sama anak ini semakin banyak atau semakin langka? Bu, ibu yang tidak mau pisah sama anak semakin banyak atau semakin langka? Biasanya anak zaman sekarang, ibu-ibu yang masih mbak-mbak, artinya ibu-ibu muda 40 tahun ke bawah, itu biasanya kalau punya anak suka ngerawat sendiri atau dititipkan sama orang tuanya. Maksudnya nanti yang ngomong itu eyangnya bayinya atau ibunya? Eyangnya. Kalau gak ada eyangnya, pembantunya atau ibunya? Pembantunya. Artinya kebanyakan ibu merasa nyaman bermain dengan anaknya atau merasa nyaman kalau anaknya bermain dengan orang lain? Pertanyaan. Begitu juga untuk bapak-bapak gitu ya. Sama ya bu ya. Bapak-bapak sekarang kalau digojeki anaknya itu merasa senang atau ngeroti? Silahkan dijawab masing-masing. Ya. Ngeroti lagi khusuk lah begini, jangan ganggu dan lain sebagainya. Mana sekarang orang tua yang pengen gandeng terus anaknya? Kemana-mana anaknya diajak, kemana-mana anaknya dibawa, anaknya selalu ada di sampingnya. Orang tua yang seperti itu semakin langka. Kalau zaman dahulu kala, orang tua itu begitu, pergi tempatnya kiai, anak ya dibawa. Pergi kemana, anak ya dibawa. Kalau sekarang kan modelnya anak dititip, titipkan ya, titipkan buliknya, titipkan budenya, titipkan pakleknya, titipkan pakdenya, titipkan pembantunya, titipkan kakeknya, titipkan neneknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, satu sahabat ini dia karena cinta pada anaknya dibawa terus dan didudukkan di depannya. Biar anak ini lihat Nabi Muhammad SAW dan anak ini dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang lihat Nabi SAW dan dilihat Nabi SAW adalah orang yang sangat beruntung. Maka ditaruh oleh sahabat di depannya. Lah Rasul lihat sahabat ini yang bawa anak terus, beda dengan sahabat yang lain yang satu ini. Maka sama Rasulullah SAW disapa. Apakah engkau mencintainya? Kamu cinta sama anakmu ya, sayang sama anakmu. Oh iya ya Rasulullah. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku. Ini kalimat, ini kan rada aneh ya. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Bapak ini sangat yakin cintanya buat anaknya ini luar biasa. Ya, gak ada yang bisa mengalahkan cintanya untuk anaknya. Nah, beliau menjawab, semoga Kanjeng Nabi engkau dicintai oleh Allah seperti aku mencintai anakku. Artinya semoga jenengan dicintai oleh Allah dengan cinta yang luar biasa. Karena cintaku untuk anakku ini adalah cinta yang luar biasa. Memang kalau judulnya cinta anak itu gak ada yang biasa umumnya. Cinta anak itu rata-rata semuanya luar biasa. Kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu yang sakit jiwa. Ya, yang gak cinta sama anak itu sakit jiwa. Nah, cinta sama anak itu bukan berarti kemudian begitulah. Kadang ada orang tua yang tampaknya kurang dekat sama anak, ya, dibilang enggak cinta, belum tentu. Kadang dia enggak dekat karena tugas itu kan. Oh, bapaknya pegawai negeri, harus tugas sana, tugas sini, tugas sana, tugas sini. Bukan berarti enggak cinta, itu hatinya cinta. Dan cinta sama anak harus benar. Kalau cinta sama anak enggak benar nanti bahaya. Cinta sama anak benar bagaimana maksudnya? Harus mencintai anak ini dalam taraf di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mencinta anak ini karena Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mau sholat maghrib anak nangis terus, wah saya cinta sama anak saya, kemudian sholat maghribnya jadi isya. Ini namanya bukan cinta anak ini cinta setan. Yaitu setan memanfaatkan anak untuk menggoda orang tuanya agar tidak sholat gitu ya. Sehingga orang tuanya alasan, lah anak saya nangis terus nanti bagaimana, gimana dan seterusnya. Ini salah. Cinta sama anak tidak berarti kemudian dia harus mengorbankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar lagi ceramah, dikabarin kalau anaknya meninggal dunia. Lagi ceramah di depan umat yang besar, dikasih tahu anakmu meninggal dunia. Jawabannya, suruh ngurusin pamannya. Biar adik saya yang ngurus jenazahnya. Saya lagi ngajar, biar adik saya yang ngurus jenazahnya. Kemudian datang lagi, anakmu yang satu lagi nyusul. Ya udah biar juga diurus sama bapak, apa pamannya. Saya mau nanya, ini kalau ulama model begini hidup di zaman kita digilang ulama gendeng atau edan? Kalau hidup di zaman kita ini enggak punya perasaan, ini enggak punya. Ini bukan enggak punya perasaan, ini memang ulama yang ngerti ilmu. Tahu ilmu anak saya udah meninggal, kata ulama tadi kan insyaallah di surga tugas ngurus jenazah biar diurus oleh pamannya. Saya ngajar ini juga nanti untuk menyelamatkan anak saya, seperti itu. Ya dulu Rasulullah SAW ketika cucunya mau meninggal dunia, Rasul lagi sama sahabat ya bilang nanti gitu, nanti dulu sampai dipaksa gitu kan oleh anak beliau, putri beliau, baru Rasulullah kemudian datang ke sana. Kadang itu bukan berarti nggak cinta. Jadi cinta kepada Allah itu nomor satu. Nah diceritakan dalam kisah tentang sahabat yang bawa anaknya menghadiri majlis Rasulullah SAW ini, suatu hari sahabat tadi putra yang dia cintai meninggal dunia. Bisa dibayangkan tuh hatinya pedihnya seperti apa. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Makanya Habib Habibak haunamma wa abghid baghidak haunamma. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bermakna, cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja. Dan kalau kamu memang benci sama seseorang, bencinya sedang-sedang saja. Kenapa? Bisa jadi orang yang kamu cintai suatu hari jadi orang yang paling kamu musuhi. Dan bisa jadi orang yang kamu benci suatu hari jadi orang yang kamu cintai. Bisa kualik seperti itu. Dan juga kalau emang terlampau mencintai masuk dalam hati, itu nanti kalau kehilangan abot. Ya kehilangan berat. Makanya saya sampaikan kemarin dulu, jangan dimasukkan ke hati. Yang boleh masuk hati cuma Allah dan Rasul Muhammad SAW. Selainnya cukup di luar. Nah sekarang ini kita enggak, semua masuk ke hati. Seperti yang saya sampaikan, cincin masuk di hati, gelang masuk di hati, kompor gas masuk di hati, vas masuk di hati, sandal masuk di hati, baju masuk di hati, kerudung masuk di hati, motor masuk di hati, apalagi? Hah? Handphone masuk di hati, apalagi Bib? Sandal sudah tadi, sepatu masuk di hati. Begitu bajunya ketumpahan gule, teriak, aduh baju kesayanganku kena gule, teriak. Kerudungnya kecantol, sobek, kerudung ini beli mahal, teriak lah. Lagi handphonenya jatuh kecemplung dalam bak mandi gara-gara wudu, aduh ini handphone kesayangan saya satu-satunya. Hati ini melu remuk gara-gara dimasukkan ke dalam hati. Makanya perkakas-perkakas gak manfaat tadi jangan dimasukkan ke dalam hati, termasuk anak. Anak tuh jangan dimasukkan ke dalam hati, ditaruh di luar. Boleh masuk ke hati kalau bareng sama Allah. Artinya mencintai anak tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari putra yang sangat dicintainya itu meninggal dunia sehingga ia tidak dapat hadir dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia selalu teringat kepadanya. Nah, bapak ini ketika putranya meninggal enggak bisa ikut pengajian lagi. Kenapa? Setiap ikut pengajian itu ingat-ingat gitu loh. Ingat biasanya mangkuk anaknya, biasanya anaknya ditaruh di depan. Ingat seperti itu. Makanya waktu itu saya terenyuh ketika mendengar cucunya Habib Lutfi meninggal dunia waktu itu kan. Keluar dari rumah, waktu apa? Keluar dari depan rumahnya jalan raya kan. Keluar dari rumah, ketabrak motor, kemudian meninggal dunia. Lucu anaknya, Masya Allah, selamat meninggal dunia. Ya, bapaknya kaget, kakeknya kaget. Tapi karena orang-orang yang ahli zikir ya, bisa tabah. Ya bisa tabah, bisa menghadapi itu dengan, ya bukan dengan santai, tapi gak seperti orang lain gitu loh. Orang lain kan mungkin langsung stres, terus jadi senewan, jadi gila, dan lain sebagainya. Tapi Habib Lutfi sama menantu dan anaknya enggak begitu. Padahal nih anak laki yang sangat sangat lucu tuh kan, anaknya Habib Bidin tuh seperti itu. Nah ini sahabat tiap dia ke majelis bawa anaknya mangku. Coba jenengan hadirkan suasana sahabat tadi di benak kita biar kita bisa ngerasakan rasanya seperti apa. Anaknya biasa dipangku di depannya Rasulullah. Pengajian ditaruh depannya Rasulullah. Pernah ditanyakan sama Rasulullah, "Kamu mencintainya?" "Oh iya ya Rasulullah. Semoga engkau mencintai semoga engkau dicintai Allah persis seperti aku mencintai anakku ini gitu. Ini kan menunjukkan perasaan si bapak ini luar biasa. Tiba-tiba anaknya meninggal dunia kan ya kaget nih si bapak. Ya kagetnya luar biasa. Kalau sedih itu wajar. Bukan kemudian orang yang apa namanya mencintai Allah dan Rasulnya anaknya meninggal enggak sedih. Kalau anaknya meninggal enggak sedih namanya bukan manusia. Oh, macan aja anaknya hilang ya oh, sedih kok dicari. Nah, kalau namanya manusia anaknya wafat meninggal ya pasti ada kesedihan di situ. Rasulullah SAW putranya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah pun meneteskan air mata. Bukan berarti kemudian oh Rasulullah berarti mencintai anaknya dimasuk ke dalam hati. Bukan begitu, bukan. Itu rasa sayang, rahmah, rasa sayang. Rasa sayang itu kan bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta seorang kepada Allah, maka rasa sayangnya semakin besar. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi manusia makhluk yang paling sayang kepada makhluk yang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak mungkin seorang jadi wali Allah kalau hatinya enggak punya rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayangnya harus lebih besar dari manusia yang lain. Kalau rasa kasih sayangnya itu biasa-biasa saja, ya pangkatnya manusia biasa-biasa saja. Makanya dari rasa sayang yang besar itulah sampai Rasul mengajarkan salam kalau ada gangguan di jalan, duri disingkirkan gitu kan. Kata Rasul itu kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Kok sampai seperti itu Rasul mengajarkan bagaimana? Karena Rasul enggak mau ada satu orang yang di jalan kakinya kena duri. Kalau kita lihat kita enggak kena ya kita singkirkan, disuruh mikirkan orang lain, disuruh sayang sama orang lain. Lah kok sekarang ada orang yang nyebar paku biar tambalannya laku nih ya. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Kalau ada sampai ada seperti itu kan na'udzubillah min dzalik. Atau sampai orang yang merusak barangnya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sampai orang menjebak orang lain biar celaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita, anak turunan kita, keluarga kita tidak jadi manusia-manusia yang seperti itu. Nah karena sayangnya yang luar biasa tadi, itu ciri rahmat. Bapak tadi enggak kuat hadir majelisnya Rasulullah SAW. Nah dilihat enggak pernah hadir, Nabi SAW nanya, ini yang biasa hadir di sini kok enggak kelihatan kemana? Coba tuh lihat Rasulullah. Kok enggak kelihatan nih bapak sama anak yang biasa hadir, biasanya hadir sama anaknya, ini kok enggak kelihatan kemana bapak tersebut? Maka dijawab oleh para sahabat, duhai Rasul, putranya yang biasa engkau lihat meninggal dunia. Ya, putra yang biasa engkau lihat meninggal dunia. Mendengar seperti itu, Rasulullah SAW selesai pengajian nanya rumahnya di mana. Saya mau menjenguk bapak tadi. Ini pemimpin seperti ini sudah langka. Dari mulai tingkatan presiden, gubernur, camat, lurah, ya kita ini loh kita terhadap tetangga dan lain sebagainya. Sampai tingkat rumah tangga yang punya rasa seperti itu sekarang ini sudah langka. Ini namanya empati ya. Punya empati yang sangat sangat tinggi. Biasa hadir ke majelisnya, enggak kelihatan, ditanya apa yang terjadi, itu dikasih tahu kalau anaknya meninggal dunia, Rasul bisa membayangkan kesedihan bapak itu bagaimana, maka Rasul datang ke rumahnya pengen menambal lukanya. Coba kalau kalau kemudian kita yang didatangi Rasulullah SAW, kira-kira sembuh atau enggak sembuh? Oh, sembuh. Ini obatnya Kanjeng Nabi SAW kok. Pasti sembuh. Nah, di sini insyaallah kabar gembira. Majelis-majelis seperti ini, entah Ar-Raudhah, Ahbabul Mustofa dan yang lain yang seperti ini adalah warisan-warisan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jenengan kalau rawuh ke pengajian tuh bayangkan saya, kalau saya nganggap ini saya hadir pengajian bukan ngajar. Saya hadir pengajian, bayangkan kita lagi di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Oh, kita ini dilaporkan semua kok oleh para malaikat. Fulan, fulan, fulan. Bib, jenengan jangan ngomong aneh-aneh. Masuk nama saya dilaporkan Rasulullah SAW tiap datang ke majelis Ar-Raudhah. Saya jamin yang hadir majelis Ar-Raudhah tiap Jumat malam hadir di sini, pasti namanya dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Pasti. Oh, saya sing aneh-aneh ngomong iki Habib neko-neko iki. Bib Muhammad juga bingung, ini Bib Novel ini mau ngomong apa ini. Kok berani menjamin yang hadir di majelis Ar-Raudhah namanya pasti dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong bukan saya. Kalau saya enggak berani ngomong. Nah, yang ngomong siapa? Nabi Muhammad SAW barusan ngomong kepada saya. Lebih kaget lagi itu. Barusan kapan? Ya 1400 tahun yang lalu. Rasulullah ngomong kepada saya. Barusan tuh omongannya saya ingat di kepala saya, di hati saya. Omongan yang mana? Di kuburan saya Allah tugaskan malaikat. Malaikat itu diberi Allah daftar nama seluruh makhluk yang akan lahir sampai hari kiamat. Tidaklah satu dari umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, fulan anaknya fulan, fulan anaknya fulan mengucapkan salam kepadamu. Kemudian oleh Rasul dijawab, untuknya juga ucapan salamku. Lah tadi kan sebelum mulai pengajian kita baca kitab solawat ya. Solawat jalan selamat yang saya susun itu. Solawat jalan selamat. Berarti ya sudah, yang hadir di sini kan satu-satu namanya sudah dilaporkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dengar pengajian jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah jadinya Bib Novel neko. Neko-neko. Sengaja saya cara ngomongnya begini, ben rodok sing ngantuk terus drak. Yang mau tidur terus melek gitu kan. Yang mulai lemes-lemes gitu jadi bangun. Bangun lagi. Begitu. Ya begitulah dia laporkan semuanya pada Rasulullah SAW. Kita bayangkan begitu loh. Sehingga kalau kita ada kesulitan, siapa tahu kita dirawuhi Kanjeng Nabi SAW. Lalu sahabat anaknya meninggal, sumpek Rasulullah marani kok. Apakah itu hanya berlaku untuk sahabat saja? Lo berjomen sahabat. Dan terus bagaimana dengan kita? Apakah Rasul itu cuma Rasulnya sahabat? Apakah Rasul itu cuma Rasulnya keluarganya? Apakah Rasul itu Rasul untuk hanya 1400 tahun yang lalu? Enggak. Nabi Muhammad SAW itu Rasul untuk sampai kapanpun juga. Rasul kita semua. Jadi kalau kita sumpek, Kanjeng Nabi juga sumpek. Apa yang kita alami dilaporkan. Tu'raduna yu'raduna alaiya. Seluruh amal umatku, amal kalian semua dilaporkan kepada saya. Kalau amal itu baik, maka aku hamidullah, hamidullah. Aku akan puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau amal itu jelek, aku akan mintakan ampun untuk kalian semua, semuanya. Rasulullah SAW seperti itu. Lah kita kan pengen, ya insya Allah gak ngalami sumpek-sumpek. Tapi kalau ada masalah-masalah itu, lah pengennya kan dirawuhi Kanjeng Nabi terus dikasih tahu. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kan enak kan jos kalau begitu. Betul atau betul? Ya syaratnya satu, rawuhnya ya persis seperti rawuhnya majlisnya Rasulullah SAW. Jangan di pengajian sama dolanan handphone, kan kurang ajar. Pengajian sama SMS-an lah, nanti yang enggak ya gimana adabnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita hadir pengajian rawuhnya itu persis seperti bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah apa yang dialami sahabat kita juga akan dapat. Kita akan diberi juga. Makanya para wali itu punya amalan yang banyaknya luar biasa yang terkadang tidak ditemukan di Al-Quran, tidak ditemukan di sunnah yang tertulis. Kenapa? Karena para wali mengamalkan apa yang di Al-Quran, mengamalkan apa yang di sunnah, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. tekun mengamalkan ajarannya Rasulullah, hadir di majlis persis dengan para sahabat. Ketika para wali itu punya masalah, Rasul mendatangi SAW, kemudian mengajarkan, kamu hendaknya baca doa ini, kamu hendaknya baca zikir ini. Dalam mimpi-mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, hasil yang diajari, diajarkan oleh Rasul tadi, oleh para wali diajarkan pada murid-muridnya. Makanya sebagian orang kadang mengatakan, itu kok enggak ada sumbernya dari Al-Quran dan sunnah. Itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari sunnah. Sunnah Nabi yang berbunyi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamathalu bi ma baqiya minal nubuwat illal mubasyirat. Oka maqala SAW, orang yang melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, dia telah betul-betul melihat aku. Karena setan tidak bisa menjelma, menyerupai diriku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian, wahyu-wahyu itu enggak ada lagi, illal mubasyirat, kecuali berita-berita yang menggembirakan. Rasul ditanya, wamal mubasyirat ya Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berita-berita yang menggembirakan? Rasul menjawab, mimpi yang soleh, mimpi yang baik, mimpi yang benar, itu berita yang menggembirakan. Artinya kalau ada orang soleh mimpi, dalam mimpinya diajari amalan oleh Rasulullah, berarti amalan itu benar dari Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis yang menunjukkan mimpi bertemu Rasul adalah mimpi yang benar. Sampai di sini paham? Lihat saya teriak-teriak. Saya bukan teriak-teriak, tapi bersemangat. Ya, bersemangat. Jadi begitu. Ini kalau kita hadir majlis demikian. Makanya sahabat tadi begitu putranya meninggal dunia, sedih, langsung Nabi Muhammad SAW mendatanginya dan menghiburnya. Sungguh beruntung sahabat tadi yang didatangi dan dihibur Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Rasul ketemu dengan sahabat tadi, kemudian sahabat tersebut menceritakan pada Rasulullah SAW kalau putranya meninggal dunia, maka Rasul mengucapkan kalimat bela sungkawa dan berkata, duhai fulan, mana yang lebih engkau sukai? Mana yang lebih engkau sukai? Engkau bersenang-senang dengan anakmu sepanjang hidupmu, pilih mana kamu? Kamu panjang umur, anakmu panjang umur. Dua-dua ini kamu bisa senang-senang sama anakmu, anakmu bisa senang-senang sama kamu sepanjang umur. Ya. Yang pertama itu. Atau pilihan yang kedua, anakmu meninggal dunia terlebih dahulu. Anakmu meninggal dunia terlebih dahulu. Dan nanti ketika engkau berjalan menuju salah satu pintu surga, ternyata anakmu telah menantimu di sana dan membukakan pintu surga itu untukmu. Pilih mana? Kamu ditunggu sama anakmu di pintu surga, baru jalan kamu dipapak, Pak, yuk ikut sama saya, digandeng masuk surga. Pilih anakmu dua umur, senang-senang sama kamu, kamu senang-senang sama anakmu, atau kamu ditunggu sama anakmu di surga. Artinya anaknya di surga dan jaminan bapaknya akan masuk surga lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Bapak mana yang tidak senang dihibur oleh Rasulullah SAW dengan janji dan jaminan seperti itu. Maka menjawablah sahabat, duhai Rasul, tentu aku lebih suka jika ia atau anakku terlebih dahulu menantiku di depan pintu surga dan membukakan pintu itu untukku, jawabnya. Maka Rasul bersabda, nah itu yang kamu peroleh. Anakmu menunggumu di depan pintu surga dan kamu akan digandeng masuk surga oleh anakmu. Mendengar berita yang seperti itu, ya semua sahabat bertanya langsung nih, nanya, ya Rasulullah, ini khusus buat dia, ini jaminannya khusus buat dia atau untuk seluruh umatmu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ini berlaku untuk kalian semua. Artinya berlaku untuk umat Rasul sampai hari kiamat. Makanya kalau kehilangan anak meninggal dunia, yang sabar gitu. Nanti kalau sabar dapat itu, kalau enggak sabar hilang ganjarannya. Ashabru inda sadri matil ula. Jangan teriak-teriak setengah tahun setelah itu baru ya udah saya sabar itu. Sabar tuh pertama kali anaknya meninggal bisa tabah, bisa sabar itu. Itu yang akan dapat gantinya ditunggu sama anaknya di depan pintu surga. Jangan terus wah saya enggak bisa hidup tanpa anak saya. Ya memang susah berat, tapi jangan seperti itu. Insya Allah kita enggak diuji demikian ya. Insya Allah enggak dapat ujian yang seperti itu. Bayangkan saja mungkin kita enggak kuat. Makanya jangan dibayangkan. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, kita udah tahu ilmunya. bahwasanya Rasulullah SAW jamin anak itu akan masuk ke dalam surga. Tidak ada judulnya anak yang belum baligh meninggal masuk neraka, itu enggak ada. Semua anak kecil itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah tetangga saya, anaknya, saya pernah praktekkan sabda Rasul ini SAW kepada tetangga saya yang anaknya meninggal dunia. Ya mungkin umurnya sekitar 6 tahun atau 5 tahun, saya agak lupa ya, anaknya itu kena demam berdarah, bawa ke rumah sakit, terlambat, meninggal dunia. Maghrib gitu, setelah dimakamkan, saya maghrib ke rumahnya, di samping rumah saya. Saya ke rumahnya, kemudian saya lihat bapaknya lagi tergeletak, ya anu ya, gak bisa apa-apa lah, masih shock. Kemudian ibunya yang nangis, ini anak laki satu-satunya, yang lainnya anaknya perempuan, anak laki satu-satunya. Terus saya duduk, saya ngomong begini, Bu, ngapunten Bu ya Pak, mohon maaf, ini kan tembok, coba kalau tembok ini dibayangkan kaca, dibayangkan ini kaca, Bapak sama Ibu duduk di sini, anak Bapak ada di seberang kaca situ, di seberang tembok, di seberang kaca, di sebelah. Nah, terus anak Bapak di situ sayang sama Bapak, sayang sama Ibu, lagi makan enak-enak. Terus lihat ibu bapaknya nangis teriak-teriak, lihat ibu bapaknya sumpok, stres gitu. Kira-kira anaknya bisa makan atau enggak? Oh, enggak bisa Ustaz, enggak bisa. Nah, ini anak jenengan sekarang lagi di surga seneng-seneng. Di surga seneng-seneng lah. Nanti kalau lihat pemandangan orang tua yang seperti ini kan enggak jadi seneng di surga. Enggak jadi seneng di surga, makanya jenengan yang legowo, insya Allah tahun depan nanti dapat ganti anak. Insya Allah tahun depan dapat ganti anak. Subhanallah, Alhamdulillah itu langsung seger tuh orang tua tersebut, dan subhanallah alhamdulillah tahun berikutnya dapat anak dan anak laki. Ya dapat anak laki, kan udah SMA, anaknya udah gede itu. Ya sudah gede. Artinya ucapan ya, ucapan kalau kita ngomongnya tulus, niru Rasulullah SAW itu bisa menghibur. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini luar biasa buat orang yang ngerti gitu ya. Ya sangat luar biasa. Orang ketika sedih itu butuh dihibur. Jangan ketika sedih, "Kana nangis terus kana?" Wong kok nangis tok gitu ya. Ya jangan begitu loh, namanya orang sedih kok wong nangis tok, jadi orang kok nangis aja, enggak begitu. Kesedihannya ini dipahami oleh Rasulullah SAW, ya kan? Rasul tidak menyalahkan kesedihannya, tapi berusaha menghapus kesedihan tadi dengan sesuatu yang bisa diterima akalnya, nalarnya masuk ke dalam hatinya. Ini kan akhlak Nabi yang luar biasa. Dari kisah ini banyak pelajaran. Tadi nomor satu, sahabat itu senang datang pengajian tadi ya, dan senang kalau bawa keluarganya ikut ngaji. Makanya saya heran kalau ada suami ngelarang istrinya pengajian karena alasan yang gak cetoh. Ini ya, saya heran suami ngelarang istrinya pengajian tapi alasannya gak cetoh loh ya. Alasannya gak cetoh, alasannya gak jelas. Ya lain halnya kalau istrinya udah ikut pengajian, sudah dia didik ya. Tapi terus istrinya lupa diri, ben wengi pengajian keluyuran terus bojone radio peni iki ya, itu wong wedok aneh iki. Ini namanya istri juga aneh, beralasan pengajian kemudian melupakan suami. Jane bosen karo bojone sing go alasan pengajian, kan rotok gladra. Ya naudzubillah min dzalik, gak boleh jadi istri yang begitu, kan punya tugas menyenangkan suami, punya tugas ngurus anak ya. Pengajian gak perlu tiap hari ya, tapi kalau bisa setiap jam sekali. Maksudnya kan gak perlu keluar terus, kan bisa kan lewat radio, bisa lewat TV juga bisa lewat internet streaming juga bisa. Nanti ada waktu-waktu yang keluar ya, ada waktu-waktu yang keluar. Makanya lebih aneh lagi saya lihat istri yang gak seneng suaminya pengajian. Wah, aneh. Kalau suaminya pengajian gak seneng, ini kalau suaminya edan tambah seneng. Kok repot pengajian terus engkau lali golek duit pe. Repot kan ini. Jadi kalau pengajian terus diidentikan lupa cari uang. Uang tuh gak perlu dicari. Ya, biar uang tuh datang sendiri, gak usah dicari. Nah caranya biar uang datang sendiri, kita datangi yang punya uang. Nah yang punya uang Allah Rabbul Alamin. Kalau kita datangi Allah SWT, uangnya akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Bukan berarti gak kerja, ya kerja, tapi rezekinya gampang gitu loh. Karena dikirim terus sama Allah. Lah kalau kita nyari kan gak dapat. Tapi kalau Allah yang kirimkan nih, ambil nih kirim ke sana, nih kirim ke sana. Itu insya Allah semua jadi mudah. Yang lebih heran lagi, kalau saya ketemu bapak ibu yang geladra, orang tua yang geladra, anaknya ikut pengajian tambah orang tuanya stres. Ini ada nih model begini. Jadi orang anaknya itu senang ke masjid, anaknya senang pengajian. Jawabannya, kamu masih kecil, gak usah sering-sering pengajian. Sana kamu sekolah dulu. Ya, kamu belajar yang pinter. Iki mbok yo rada edan. Mohon maaf saya ngomong begini ya. Ini orang tuanya gila saya bilang. Anaknya senang cari ilmu agama, anaknya senang pengajian. Kalau dibilang, kamu masih kecil, gak usah begitu-begitu dulu. Dan terus kalau kecil suruh bagaimana? Suruh yang gila-gila ke mall. Kalau anaknya ke mall senang. Kalau anaknya tuh main yang gak karu-karuan, senang. Tapi kalau anaknya pergi pengajian, bingung. Ini kan orang tua, aneh. Lihat anaknya khusyuk baca Al-Quran, kok ngaji terus, tuh PMP-nya, matematikanya, fisika, biologi, kebon disenggol. Nanti nilai matematikamu jelek loh ya, kalau kamu ngaji terus. Ini kan aneh orang tua seperti ini. Kalau saya punya anak, gak senang matematika, tambah senang aku. Iya, asal senang ngaji loh ya. Senang baca Al-Quran. Lalu matematika itu paling 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Pokoknya bisa ngitung, bisa jumlah, bisa ngurangi, ora bakal dihapusin ngitung gitu ya. Ngerti ini 10 ribu dikurang 5 ribu berapa? 5 ribu, wes cukup gitu. Gak usah matematika terlalu muluk. Lah namanya anak, anak-anak. Nanti kalau kuliah ya belajar lo yang pinter kan kuliah. Namanya anak-anak ya biar yang gampang-gampang saja. Selebihnya ngaji yo yang pinter. Belajarlah Al-Quran yang pinter, belajarlah sholat, mestinya kan bangga kalau anaknya seperti itu. Nah, sahabat itu pengennya anaknya demikian. Makanya anaknya dibawa ke pengajian. Dulu kan belajarnya lewat majelis. Sekarang kan ada kursus, sekarang ada les, sekarang ada TPA. Nah, kalau saya, jangan ditiru ya. Kalau saya, anak saya mulai minggu ini tidak saya masukkan TPA. Saya loh ya, jangan ditiru. Saya bilang kamu tidak boleh TPA lagi. Kenapa saya enggak boleh TPA? Enak men, ganjarannya dipek guru TPA. Moh aku, mosok ngulang ngaji, singulang wong liyo, bapak orang ngajari. Moh kan, saya pengen ganjaran alif bakta itu nanti yang ngajari saya. Dari awal udah saya ajari dulu alif bakta gitu kan. Terus saya masukkan TPA. Terus saya mikir-mikir, loh aku bapak ngulang ngalor ngidul, aku ngulang, mosok anakku dia tahu kan ngulang wong liyo. Kan begitu, moh enggak boleh, dah pokoknya belajar sama saya. Alif, bak, tak, sampai pinter. Ya sampai pinter, bisa ngaji kamu miliopit yang seneng yang di tak tukok ya, tapi harus bisa ngaji yang pinter. Siap, wah, kayaknya siap. Bapak asing ras siap. Wah, anaknya siap ya. Bapaknya yang bingung ini cara ngajari anak sendiri itu gimana. Kalau ngajar orang lain itu gampang, kalau ngajari anak itu agak repot kan. Anak sendiri kan penuh rayuan kan? Penuh rayuan, triknya kan banyak anak-anak. Tapi terus ngasa orang lain yang ngajarin. Kalau dulu saya bisa baca Al-Quran yang ngajari ibu saya sendiri. Dari mulai bismarif, a i u ba bi bu ta ti tu, diajari sama ibu saya sendiri. Tapi ganjaran saya itu yang paling banyak ngepek ibu saya. Dipek ibu saya sama. Untung bukan dipek sama orang lain kan ya aku rodok meri. Maka ceramah ngalor ngidul ngetan ngulon. Nulis buku alhamdulillah akeh. Lho kok ganjaranku dipek wong liya? Kalau dipek sama ibu saya kan senang saya. Ini bab meri ganjaran kan bagus ya. Ini namanya ghairah gitu loh. Punya kecemburuan. Cemburu sama orang yang dapat ganjaran yang banyak gitu kan. Cemburu. Kalau saya kan belum tentu dapat ganjaran. Tapi kalau yang ngajari saya kan mesti ikhlas ganjaran nih. Nah kalau saya kan tergantung ikhlas gak ikhlasnya saya. Tapi yang ngajari begitu saya mengucapkan kebaikan. Gak dinilai ikhlasnya saya. Dinilai ikhlasnya dia ketika mengajar. Kalau ketika dia mengajar ikhlas. Walaupun yang diajari nyampaikan yang gak ikhlas. Tetap dia dapat pahala yang ikhlas. Cukup jelas? Jadi pulang dari sini, anaknya silahkan jangan dikeluarkan dari TPA ya. Wes tak toke, jangan. Maksud saya, sempatkan waktu untuk ngajar anak sendiri. Sempatkan waktu untuk duduk, jelaskan sama anak, bab sholat. Sempatkan waktu. Kalau tidak nyempatkan waktu, aneh. Orang tua sekarang nyempatkan waktu buat pergi ke mall bersama anak. Nyempatkan waktu buat pergi rekreasi ke taman bersama anak, tapi gak nyempatkan waktu duduk bahas agama bersama anak. Aneh atau aneh? Tapi nyata atau gak nyata itu? Ini semua kok pada diem, kenapa ini? Ngantuk, panas, sumuk, atau merenung? merenung. Apa yang direnungkan? Oh, kenyataan. Kenyataannya apa? Pahit atau manis? Sedeng, di antara pahit dan manis. Jadi begitu, ini sahabat bawa anaknya. Hikmah dari cerita tadi ya, bawa anaknya. Jadi semangat untuk cari ilmu itu luar biasa. Yang kedua, pemimpin majelis. Orang yang memimpin majelis itu harus tahu semua keadaan. Ya, harus tahu semua keadaan. Mana yang kurang, itu harus tahu. Harus jeli pada semua yang hadir. Saya kalau ada yang hadir di sini, yang baru-baru hadir, ya itu insya Allah saya ngah, oh ini baru nih. Kalau kelihatan orang jauh itu kelihatan wajahnya. Oh ini wajah-wajah jauh. Ini bukan Solo ini. Iki Boyolali Yodo. Oh kelihatan gitu nih. Oh ini kelihatannya wajahnya wajah mana gitu. Biasanya muncul tuh ya, kelihatan. Harus saya perhatikan semua. Makanya saya kalau habis pengajian, saya tidak duduk di sini. Saya tinggal, saya pergi keluar gitu kan ke depan. Saya pengen nyari, mau lihat semua nih yang hadir sih ya. Siapa? Saya pengen ngerti ibu-ibu tuh yang hadir kira-kira dari mana. Harus paham. Ya harus paham. Nah Rasulullah SAW begitu. Siapa yang hadir di majelisnya? Satu persatu Rasul tahu. Dan kalau kita lihat menurut riwayat para sahabat, setiap sahabat yang hadir di majelisnya Rasulullah SAW itu tidak berani dangak, itu tidak berani. Kebanyakan kan nunduk gitu ya. Tapi anehnya, setiap sahabat mengatakan saya itu orang yang paling dilihat oleh Rasulullah SAW kalau lagi ngajar. Aneh toh. Ya kalau saya ini kan ngalor, ngidul, ngitan, ngulon, wajah saya muter-muter gini kan, mata saya muter kemana-mana. Nah, kalau sahabat merasa setiap orang itu yang paling diperhatikan, seakan-akan Rasul cuma nyeramahi dia begini loh. Merasa seperti itu. Lah bagaimana Rasul ketika ngajar kok bisa membuat semua sahabat itu satu persatu merasa paling diperhatikan? Berarti kan Rasul perhatiannya kepada yang dia ajari itu kan luar biasa. Masing-masing merasa saya yang paling diberi senyum oleh Rasulullah SAW. Rasul mesemnya pada saya itu yang pol-polan. Padahal ya Rasul mesem sama semua. Tapi orang tersebut kok bisa merasakan di hatinya yang paling diberi senyum. Itu kan menunjukkan kalau mesemnya ikhlas. Karena mesem itu ada dua. Mesem ikhlas sama mesem palsu. Senyum ikhlas sama senyum palsu. Ya, senyum kecut ada lagi itu. Nah itu gak enak belas itu ya. Senyum palsu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita enggak suka senyum-senyum yang palsu, tapi senyum-senyum yang asli. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah 45 menit saya ngomong. Ya. 45 menit. Silakan diminum dulu. Ya, silakan diminum yang harus diminum. Susunya sudah dapat semua? Yang sudah habis. Itu kok cepat habisnya? Gelasnya kurang gede, Beb, gitu ya. Jauh gelasnya kurang gede. Memang sengaja enggak usah gede-gede. Namanya pengajian itu kan semua serba apa melatih ngurangi makan, ngurangi minum, ngurangi tidur. Makanya minumnya enggak usah gede-gede, tapi yang mantep. Ya, itu ada air putihnya kan? Jadi kalau kurang wareg tambah air putih. Maksudnya kan begitu. Nah air putih dikeluarkan di depan. Maksudnya kalau nanti terlambat susunya minimal ganjelnya minum air putih dulu. Rotinya dapat sudah? Dan udah habis juga? Loh, kapan makannya ini? Jadi sambil Yasin wal Qur'anil Hakim. Mau sambil Yasin solawat bisa makan juga ternyata ya. Silakan yang sudah dapat makanan silakan dimakan. Nabi Muhammad botol diincipi. Saya boleh ngincipi juga ini? Bismillahirrahmanirrahim. Belum bu, belum habis. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan pada cerita selanjutnya. Yang kedua itu hampir sama, jadi saya loncati. Menjenguk anak Yahudi. Ya, menjenguk anak Yahudi. Ini dengar kisah-kisah gini seneng atau enggak seneng nih? Ini nyantai ya, kita nyambut bulan Maulid. Jadi nanti masuk bulan Maulid itu kita akan terus telinga kita ini mau kita koroi pakai kisah-kisahnya Rasulullah SAW. Biar kangen, ya biar kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Biar umat Islam ini ngerti, oh Kanjeng Nabi itu seperti itu, ya Kanjeng Nabi seperti itu. Sebagai panutan umat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan semua tata krama bermasyarakat. Perhatian dan kasih sayang beliau tidak hanya kepada sesama muslim. Beliau adalah rahmat untuk alam semesta. Karena itu, tetangga beliau yang kafir sekalipun tidak luput dari kasih sayang beliau. Nabi kan mengajarkan SAW hak tetangga itu ada tiga jenis, ya kan? Tetangga yang dia kerabat dan muslim, tetangga yang dia muslim, ya kan? Bukan kerabat, tetangga yang dia itu kerabat bukan, muslim juga bukan, tapi dia sebagai tetangga, kerabat haknya sebagai kerabat, sebagai muslim, sebagai tetangga, berarti haknya ada tiga. Kalau dia muslim, bukan kerabat, haknya ada dua. Artinya yang non muslim sekalipun kalau dia tetangga itu punya, kita punya kewajiban untuk melayani. Punya kewajiban untuk melayani. Artinya kalau sakit ya dijenguk. Ya kalau sakit ya dijenguk, butuh barang ya dipinjemi. Kalau kita masak ya dikirimi. Ini hak kepada tetangga. Jangan ngomong itu bukan orang Islam, orang usah dikirimi, ngawur. Ya kita masak sayur asem, tonggone ya dikirimi. Masak tempe goreng, tonggone dikirimi. Siapa tahu itu jadi jalaran datangnya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kitanya dapat pahala. Kitanya dapat pahala. Suatu hari seorang anak Yahudi yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Rasul punya tetangga Yahudi. Yahudi ini punya anak. Anaknya kemudian jadi pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum Islam, ya anak-anak gitu. Tapi bapaknya ini seorang Yahudi. Padahal kan bisa digambarkan Muslim sama Yahudi itu kan seperti perseteruan yang luar biasa. Nah tapi kok aneh, justru pelayannya Rasulullah SAW adalah anak dari tetangga Rasul yang tetangga itu seorang Yahudi. Ini menunjukkan Rasul itu gak seperti yang dibayangkan, Yahudi musuh, gak begitu, bukan seperti itu gitu ya. Bukan seperti itu, musuh ya musuh kalau memusuhi, kalau tidak memusuhi ya bukan musuh. Kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan muslimin ya dimanfaatkan. Di zaman para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in itu judulnya yang punya toko adalah orang-orang Islam seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti yang jadi karyawan adalah non-muslim. Jadi kalau waktu azan tokonya tetap buka, enggak tutup. Kalau azan tokonya tetap buka karena mungkin toko itu akan melayani orang yang kebutuh mendadak, kan enggak semua orang sholat ya. Ya, butuh mendadak. Jadi tokonya tetap buka. Tapi muslimnya ke masjid semua. Kenapa? Lah bos kabeh. Bos semua. Nah, karyawannya bukan muslim. Karyawannya jaga toko lah. Non muslim jaga toko enggak sholat kan enggak apa-apa. Nah, yang muslimnya ke masjid. Sekarang diwalik, bos-bosnya non muslim, karyawannya muslimin. Giliran azan, yang muslim suruh jaga toko, bosnya makan. Kan jam istirahat, bosnya makan, yang muslim jaga toko. Akhirnya mau ke masjid juga susah, mau sholat juga susah. Karena itu kita umat Islam harus dikembalikan jadi bos semua dulu. Semua berjuang jadi orang yang punya kelebihan harta. Biar nanti kita ini bisa mengangkat derajatnya Islam nih. Islam sudah mulia, tapi alangkah indahnya kalau di dalam diri kita tuh Islam bisa menjadi lebih mulia karena perbuatan-perbuatan kita yang mulia. Nah, kebetulan anak kecil tadi sakit, ya, sakit. Maka ketika mendengar si anak sakit, Rasulullah SAW menjalankan kewajibannya sebagai seorang tetangga, menjenguk tetangganya yang sakit. Dijenguk. Ini sekarang di kota ngapunten nih, saya sendiri juga merasakan kemerosotan ya, kemerosotan kehidupan bertetangga di kota. Tonggone loro ki awake dhewe ki ora tilik ki biasa saiki. Kota lo ya. Ya. Dan kadang sing-sing loro ditiliki ora gelem. Ya kan? Kota ya, di kota. Kehidupannya udah enggak islami di kota itu. Kehidupannya udah nafsi. Awakku, awakmu, itu di kota. Kalau di desa kebablasan. Kebablasan maksudnya terlampau erat gitu kan. Kalau ada satu yang punya gawe, semua ikut membantu. Kalau ada satu yang sakit, sandeso tile. Betul tak betul? Oh, saya ini kan dekat sama rumah sakit Islam Kostati. Itu kalau lewat depan rumah sakit Islam Kostati, sering lihat seperti yang datang pengajian ke sini naik truk di belakang, orang banyak gitu kan. Naik kol, ditutupi pakai apa namanya terpal, tuh kolnya belakang tuh bukaan, baknya itu bisa buat orang 50 ya bu ya. 4 petan begitu. Itu kan sari indah dipandang. Turun dari truk, saya lihat kok turun dari truk gak habis-habis gitu ya. Gak habis, habis. Terus 100 orang masuk ke rumah ke rumah sakit semua. Lah yang sakit mau sembuh, jak salaman wong satu loro meneh. Itu karena semangatnya luar biasa. Ya baguslah jenguk, tapi yang sing salaman si jiwa, saya mewakili wong sak desa kan begitu. Jangan ayo mlebu salaman, no, salaman, no, salaman. No. Akhirnya yang mau sembuh akhirnya sakit lah. Sakit lagi itu kan. Atau yang ditonggone ini, yang ditilii sembuh, sebelahnya yang ditilii meh waras rasido. Ya karena lihat orang datang banyak itu bingung dia ini ki sapa ki apa arep ngantri aku ning kuburan opo piye itu. Kan orang sakit itu alamnya lain-lain. Ya yang masuk kamar cukup yang mewakili, yang lain nunjukkan sama keluarganya aja di luar. Sama keluarganya di luar. Terus kalau jenguk orang sakit itu yang punya duit itu jangan cuma jenguk. Jenguk orang sakit kok semoga lekas sembuh. Ora waras. Ya, semoga lekas sembuh. Kalau yang sakit ini orang yang kebetulan ekonominya pas kesulitan gitu ya. Jangan cuma semoga lekas sembuh. Itu yang sakit bendino wis didongake semoga lekas sembuh. Dek butuh duit. Ya butuh duit. Semoga lekas sembuh 10 juta kan sembuh. Oh ini orang suge. Bapak tadi datang ke sini naik apa? Mercy. Wah. Ditanya sama keluarganya, Bapak datang ke sini apa? Naik Mercy. Oh, Masya Allah. Dengan siapa Pak? Supir. Dengan supir? Iya. Sudah, semoga ini suaminya lekas sembuh ya Bu ya. Amin. Terus mulai. Ya pula begitu saja. Rasido waras loro meneh. Lain kalau kemudian, apa namanya? Bu, ya. Insya Allah Bapak segera sembuh ya. Kasirnya di mana Bu? Tolong saya diantar, saya mau titip-titip ke kasir. Enggak usah repot-repot, Pak. Mesti lah gayane ngono. Enggak usah repot-repot. Enggak repot. Diajak ke kasir. Kasir, ya ini 20 juta. Nanti kalau susu dikembalikan ya. Oh iya, Pak. Itu batin gek ndang waras bojoku, gek ndang waras susu lumayan akeh. Seger itu semangat untuk sembuhnya luar biasa. Orang mung tilak-tilik seperti yang saya ceritakan. Seorang ustad sakit, ya seorang ustad sakit, dijenguk sama satu orang naik mobil masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, ustad sakit ya punya, oh iya ya, di mana kondisinya? Udah 3 hari tidak bangun dari tempat tidur, boleh saya jenguk? Silakan masuk ke kamar. Ustadnya mau bangun, enggak usah ustad, silakan duduk aja. Wah ustad, makanya ustad tuh jangan ceramah terus, tambah diceramai ustad ya, jaga kesehatannya ya kan, jaga kesehatannya, ustadz ini dibutuhkan orang banyak, udah ya ustadz istirahat ya ustadz ya, semoga lekas sembuh, ngasih salak sak keranjang itu nyah ustadz, oleh-oleh dari saya terus pulang, udah kan punyain, bu ustadz tadi nanya gimana tadi temunya, lagi lo gak salak pangan, masa aku kon mangan salak sak keranjang itu tambah mati gini kan ya, nyopangan dumno santri-santri, murid-murid. Datang satu lagi nih, Masya Allah. Ini datang tadi kan naik Mercy. Yang kedua nih naik, Masya Allah. Mobil mahal lah, harganya 1M gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz Bunyai? Ya sudah 3 hari gak bangun. Sakitnya apa? Wah gak tahu itu macam-macam. Pokoknya sambat pusing, yang perut sakit, yang boyok pegel. Dan lain sebagainya. Boleh saya masuk kamar? Oh silakan. Masya Allah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Ini rotok kalem nih kayaknya. Waalaikumsalam. Ustaznya rodok tua, enggak seperti saya, enggak. Waalaikumsalam. Ustaz, makanya toh Ustaz, saya kan udah berulang kali ngomong sama Ustaz, cari sopir. Ya cari sopir, beli mobil yang bagus. Jangan pakai mobil yang jelek, nanti kena jegleng, punggung seperti glodak teklek, Ustaz. Pakai mobil seperti mobil saya, kan kurang ajar iki. Ngenyek gitu kan. Ya enggak? Naik mobil seperti mobil saya, biar ustadz itu kopen gitu ustadz, biar enak masuk desa-desa itu badannya juga terawat kan ustadz, tiap hari pergi. Udah makanya sekarang ustadz istirahat, nanti panggil tukang urut dipijet, siapa tahu itu masuk angin ustadz, capian itu masuk angin numpuk setahun itu ustadz, perlu dipijetkan itu ya. Udah ustadz saya pamit dulu ya ustadz, istirahat yang cukup, nanti kalau saya kelamaan akhirnya gak sembuh-sembuh nih ustadz. Ini pinter ngomong. Saya doakan semoga Ustaz lekas sembuh. Dah yang ini ngasih pisang sakneng. Ya, tak tandone ini. Ini pisang nih. Berapa lirang tuh? 1, 2, 3, 4, 7 lirang nih. Semoga ini berkah Ustaz ini. Pisangnya kok ya delalah saya beli kok 7 lirang nih, angka 7 berkah Ustaz. Kasihkan ini. Oh, ya makasih. Bu saya bangun. Tanya lagi bunyinya Bu Ustaz tadi. Gimana orang tadi? Lah iki gawane pisang. Kae dum-dumno masa aku ngomongin pisang tambah wetengku ora karo-karuan kok iki. Enggak beres perut saya. Datang satu lagi orang naik mobil bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ada, Ustaz? Ada. Sudah dibawa ke dokter belum? Ini lain nanyanya nih. Belum. Udah berapa hari sakitnya ini? Wah, ini sakitnya udah seminggu cuman yang parah 3 hari. Belum dibawa ke dokter. Belum. Gimana tuh Bu ini kok sampai belum dibawa ke dokter? Halo, ya. Pak dokter? Ya. Mau dijemput sama supir saya sekarang ya. Ini guru saya lagi sakit ini. Udah jangan ngomong tidak. Udah dokter, siap bos. Ini. Yang telepon orang kaya, lain. Dokternya dipanggil. Kalau yang telepon kita-kita kon moro ra ditemoni. Ngantri gitu kan. Udah masuk nih. Assalamualaikum Ustaz. Dari luar udah dengar diteleponkan dokter. Ini dia tadinya tidur gak bisa bangun. Langsung jegegel tangi. Waalaikumsalam. Udah setengah seger nih. Kenapa? Lagi ketemu menungso. Karena yang sebelumnya bukan manusia. Duitnya akeh, mong semoga lekas sembuh gitu menungso. Kalau manusia enggak begitu. Ya Ustaz, kok Ustaz sampai sakit begini? Saya baru dikabari sekarang ini gimana tuh Ustaz? Ustaz, Ustaz, udah pokoknya ini dokter datang nih buat cek awal. Selesai dari sini, saya tidak pulang sebelum Ustaz ikut mobil saya ke rumah sakit selesaikan cek semua. Nanti kalau sudah selesai, enggak ada apa-apa, Ustaz boleh pulang. Kalau ternyata harus dirawat inap, Ustaz harus dirawat inap. Dah ini uang 20 juta buat Ustadz pegangan, bukan buat dokternya, buat pegangan nih. Ya, buat pegangan. Rumah sakit dokter udah enggak usah mikir, sudah diurus sama supir saya. Masya Allah, langsung turun dari tempat tidur, ya. Kemudian yang tadi tamunya mau pulang dienterkan sampai ke mobil. Lah, ustazahnya nih, istrinya nih kan bunyinya bingung. Pak, kok langsung waras? Lagi ketemu menungso aku. Ya langsung sembuh. Bukannya ditamoni, ojo mati sik ya utangmu jek akeh repot. Tambah sakit yang seperti itu. Nah ini jenguk orang sakit itu ada adabnya, ada sopan santunnya, ada tata caranya. Ya kalau memang dia orang yang punya harta berlebih, orang mong semoga lekas sembuh akeh tunggale. Bukan saya meremehkan doa, saya itu punya prinsip dungo, ya kan? Dungo sing paling utama. Doa itu yang paling utama. Ikhtiar itu cuma sambilan saja. Tapi kalau kerja itu yang paling utama. Kalau orang-orang kan enggak begitu. Ikhtiar yang paling utama sambil berdoa kan kurang ajar. Masa ikhtiar? Kamu harus ikhtiar sambil berdoa. Doa kok sambilan? Kamu harus doa sambil ikhtiar. Dungo sing pol-polan sambil ikhtiar itu sambilan, yang pokok adalah doa, mohon kepada Allah selalu tanpa henti, tanpa putus. Maka dijenguk oleh Rasulullah SAW, Rasul minta izin untuk berdiri di samping anak kecil tadi. Kemudian Rasulullah kan tahu ya, Nabi itu ngerti, sing ngarep mati sing di, sing umur jek dawa sing di, Kanjeng Nabi itu tahu. Makanya kadang ada orang-orang yang rada aneh, Nabi Muhammad SAW itu gak ngerti yang gaib, jangan katakan Nabi ngerti yang gaib. Makanya itu diburda dan sejenisnya mengatakan Nabi yang ngerti yang gaib itu sebuah kemusyrikan. Yang ngerti yang gaib itu cuman Allah. Wah, gaya-gayanya kayak wong paling pintar seandurnya. Ada kan yang begitu? Ada kan? Wah, yang ngerti yang gaib cuman Allah. Ini pembodohan tingkat tinggi kepada orang-orang yang bisa dibodohkan. Untungnya jenengan orang-orang pintar yang tidak bisa dibodohkan oleh orang-orang yang sok keminter tadi. Betul? Ya masa dikatakan yang tahu yang cuman yang gaib cuman Allah. Ya selesai. Yang bisa menyembuhkan ya cuman Allah. Yang bisa menghidupkan ya cuman Allah. Yang bisa mematikan ya cuman Allah. Yang bisa ngasih rezeki ya cuman Allah. Tapi ya jangan lupa ada orang-orang yang diberi Allah kemampuan untuk menghidupkan dengan izin Allah. Ada orang-orang yang diberi kemampuan untuk memberikan rezeki kepada orang lain dengan izin Allah. Ada orang yang diberi kemampuan untuk mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Nah Rasulullah SAW ini di dunia saja sudah ditunjukkan sama Allah semua yang gaib. Kok dibilang Rasul enggak ngerti yang gaib kan goblok yang ngomong begini. Ngapunten saya gregeten soalnya Kanjeng Nabi dihina kok. Itu kan penghinaan pada Rasulullah SAW. Menghina enggak? Menghina. Kok katanya Rasul enggak ngerti yang gaib kan penghinaan. Nah Rasul Mi'raj ketemu Allah itu Allah gaib atau tidak? Rasul ketemu Malaikat Jibril itu gaib atau tidak? Rasul bisa lihat yang di surga, yang di neraka itu gaib atau tidak. Dan semua itu terjadi di Isra dan Mi'raj. Rasul di Isra sholat jamaah bersama ruh para nabi dan Rasul. Itu gaib atau tidak? sudah meninggal dunia semua, gaib atau tidak? Gaib itu ruh, gaib. Lah kalau dikatakan Rasul enggak ngerti yang gaib kan aneh. Aneh atau aneh? Makanya jangan sampai kita termasuk golongan yang mudah dibohongi oleh orang-orang yang dengan gua ya keminternya tadi merasa dia yang paling benar. Kalau dia mau begitu ya terserah, tapi jangan mengatakan Rasul enggak ngerti yang gaib. Rasul sangat ngerti yang gaib, bahkan yang dikasih tahu rahasia kiamat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak boleh menyampaikannya kepada yang lain. Karena itulah Malaikat Jibril alaihissalam cari bocoran. Malaikat Jibril ketika ketemu Rasulullah SAW, itu bocorannya, ya Rasulullah, mata saat kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Dijawab Mal Mas'ul, anha a'lam bisa'il ya? A'lam minasa'il, okamakala SAW. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Artinya yus bodoh-bodoh raruh. Itu bahasa tawaduknya Rasulullah SAW, karena memang tidak boleh menyampaikan kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanya karena ngerti, yang dikasih tahu cuman Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tapi Rasulullah enggak punya izin untuk nyampaikan, yang enggak disampaikan ya disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dikasih tahu bocorannya, ciri-cirinya aja kalau kiamat sudah dekat begini-begini. Lah Malaikat Jibril yang dikasih tahu kan ya ngerti, ya kira-kirane cedake sak pira kan ya paham. Karena apa yang akan terjadi yang disebutkan Rasul, Malaikat Jibril ngerti waktunya kapan tuh, tahu Malaikat Jibril, oh ini waktunya sekian, oh ini waktunya sekian, oh ini waktunya sekian. Malaikat Jibril ge pengin kayak dang kiamat. Kayak dang rampung gitu loh. Ya selesai, terus Malaikat Jibril pengin berhappy-happy dengan Nabi Muhammad SAW di surga sana. Para malaikat pengin senang-senang dengan Rasulullah di surga. Sampai kapan terus nyawang menungso dan gendeng? Sampai kapan gitu? Udah pengin masuk ke surga, pengin yang enak, yang enak-enak terus, gak lihat angkara murka. Yang kesian tuh malaikat penjaga neraka. Sing disawang ra penak terus. Tapi malaikat penjaga neraka merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam neraka. Aneh kan? Malaikat penjaga neraka itu di dalam neraka, tapi merasakan nikmat yang luar biasa karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di dalam neraka. Di nerakanya itu karena mengabdi kepada Allah, maka jadi kenikmatan yang luar biasa. Makanya para istri yang punya suami yang enggak genah sabar. Ibaratnya di dalam neraka, betul kan? Ya suaminya enggak kenal yang sabar. Kalau sabar karena taat kepada Allah akan menemukan kenikmatan yang luar biasa. Jangan mengatakan, ya udah, kalau begitu aku akan cerai saja. Aku akan minta cerai saja. Siapa tahu di luar sana ada pria-pria yang lebih berhak mendapatkan diriku. Wah, setannya melebu. Ya Bu ya. Jangan begitu ya Bu ya. Ojo ngono, jangan begitu. Sabar, yang sabar. Nah, Rasulullah ngerti yang gaib dengan izin Allah tahu. Yang dimaksud tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah, artinya al-gaib al-mutlak, seluruh kegaiban. Loh malaikat itu ngerti yang gaib kok. Malaikat kan tahu yang gaib, tapi pengetahuan malaikat juga terbatas. Menurut para auliya wassolihin, malaikat itu tidak bisa mengerti apa yang dalam hati manusia. Malaikat yang di kanan, di kiri itu tidak bisa tahu apa yang ada dalam hati manusia, karena Allah sangat menjaga privasi setiap hambanya. Allah menjaga privasi setiap hambanya. Aib hambanya itu ditutup sama Allah. Malaikat kanan dan kiri pun gak boleh ngerti sebelum itu keluar dari hamba tersebut. Kalau udah keluar, baru malaikat kanan kiri bisa nyatet. Kalau masih di dalam, gak ngerti. Ya masih di dalam gak ngerti. Baru ngerti kalau udah keluar. Semakin semangat maksiat, baru keluar itu. Keluar apa? Aroma yang gak enak. Nih dia punya niat maksiat model ini. Baru tahu. Tapi kalau detil-detil apa yang dalam hati hamba, tidak ngerti. Yang tahu cuman Allah. Dan para wali juga begitu, gak mengerti detil ada dalam hati hambanya, hamba Allah, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Maksudnya begitu. Tidak mengerti yang gaib kecuali Allah, begitu. Bukan kemudian setiap kali bisa ngerti hatinya semua orang, ya enggak. Kalau dibuka sama Allah ya tahu, kalau enggak ya tidak. Lah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dapat jatah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk di sampingnya Rasul, lihat. Ini udah calon mayit ini. Ini calon mayit. Sebetulnya orang-orang yang betul-betul menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu orang yang mau meninggal dunia bisa ngerti. Ini kurang seminggu. Ya, ini kurang setengah. Saya enggak berani duding ini. Dudingnya tembok saja gitu kan. Ini kurang setengah jam, ini kurang satu jam. Bisa tahu. Bisa tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa namanya? Firasah. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Ini yang ngomong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati kamu terhadap firasat. Firasat itu kekuatan hati seorang mukmin untuk membaca situasi dan kondisi. Ya, hati-hati kamu terhadap firasat seorang mukmin karena ia memandang dengan nur Allah, dengan cahaya cahaya Allah. Bisa ngerti? Ada lagi yang bisa ngerti karena kebiasaan. Makanya dulu ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasulullah SAW kalau kita baca Rasulullah, kemudian Sayyidina Abbas, namanya Rasulullah SAW udah ngerti. Ini saya udah lihat Abu Thalib mau meninggal nih. Paman Rasul mau meninggal tuh, Abbas radhiyallahu anhu, anhuma radhiyallahu anhu sudah ngerti. Ini mau meninggal. Saya udah ngerti kalau Bani Abdul Muthalib mau meninggal tuh wajahnya seperti apa. Jadi orang kalau mau meninggal tuh wajahnya seperti apa tuh buat yang pengalaman udah kelihatan. Bagaimana bentuk telinganya? Saya enggak mau nerangkan. Nanti jenengan terus delok koncone dhewe mati itu repot. Ya. Bentuk telinganya itu sudah berbeda lain, sudah lain. Apalagi kalau udah jelas tergeletak gitu ya, jelas tergeletak. Itu kelihatan. Kadang roh itu udah jalan sampai dengkul, tapi mandek 10 hari. Kadang udah dicabut sampai dengkul tapi enggak lanjut-lanjut. Jadi dengkulnya anyep 10 hari gitu kan, tapi enggak lanjut-lanjut. Udah enggak ada apa-apa di dengkul nih. Rohnya udah sampai di lutut. Saya ngomong dengkal-dengkul ada yang batin saya nonton. Dengkul tuh bahasa mana itu ya? Lutut sampai lo? Lutut. Nah, sampai di lutut berhenti rohnya karena proses pencabutan itu kan bertahap, tidak langsung. Kecuali kalau orangnya soleh betul itu bisa bertahapnya itu bisa halus sekali ya. Nah, kemudian nanti sampai perut berhenti lagi, sampai dada berhenti, terakhir sampai kerongkongan. Ini kalau udah sampai kerongkongan enggak pakai mandek langsung bablas. Makanya dikatakan kalau roh sudah sampai di kerongkongan, orang itu syahadat enggak diterima syahadatnya. Kenapa? Ketika roh sampai di kerongkongan, maka mata itu berubah fungsinya. Dia bisa melihat segala kegaiban di alam akhirat, bisa kelihatan semua. Surga ketokan, rokok ketokan. Kalau udah lihat begitu terus ya mesti iman. Ya mesti iman. Makanya kalau roh masih di perut, itu masih ada kesempatan untuk apa namanya? Menjadikan manusia tadi syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya disuruh berjuang mengislamkan Islam, roh belum sampai di kerongkongan. Teruskan kita disuruh nuntun, ayo syahadat, ucapkan Allah, Allah. Begitu sekali mengucapkan Allah selesai. Dah, jangan disuruh-suruh lagi. Allah, ayo terus Allah, Allah. Nanti akhirnya teriak moh, repot. Ya, cukup sekali kalau Allah, dah mandek saja. Nanti kalau udah ngigo lagi baru diingatkan lagi. Nah, Rasul praktekkan apa yang Rasul ajarkan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan. Ketika anak Yahudi ini dilihat Rasul udah mau meninggal dunia, maka Rasul bersabda, kamu masuk Islam. Ya, kamu masuk Islam. Dengan kalimat Rasulullah SAW, masuklah ke dalam agama Islam. Lah, anak tadi dalam keadaan sekarat. Ngelirik ke bapaknya. Maksudnya, gimana dia pengen masuk Islam? Bapak yang Yahudi ini, bapak ini Yahudi. Lihat anaknya mau meninggal dunia. Ini coba, ini aneh memang. Saya sampai sekarang kisah ini pengen saya kaji lebih dalam lagi. Ini kisah yang sangat sangat aneh dan unik. Bapaknya itu Yahudi ya, bapaknya seorang Yahudi, anaknya sakit keras. Rasul SAW bersabda kepada anaknya tadi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Maka saat itu si anak karena bektinya kepada orang tua noleh kepada ayahnya, minta persetujuan, nggak bisa ngomong, ngasih isyarat. Bapaknya ya mudungan mudeng nih kalau anaknya nanya. Maka bapaknya ngomong, ikutlah kamu kepada ajaran Muhammad SAW. Turuti Rasulullah SAW. Maka anaknya mengucapkan dua kalimat syahadat. Selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, maka anak tersebut meninggal dunia. Langsung meninggal dunia. Betapa beruntungnya meninggal dunia di depan Rasulullah SAW. Rasul yang menuntun syahadatnya. Itu pangkatnya seperti apa kira-kira? Tidak punya dosa sama sekali. Dari non-muslim masuk ke agama Islam dituntun langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul keluar meninggalkan rumah anak yang Yahudi masuk Islam tadi, Rasul bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia, anak tadi, dari siksa neraka melaluiku. Jadi Rasul mengucapkan syukur. Alhamdulillah, saya bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Saya dijadikan Allah seseorang yang bisa menyelamatkan seorang dari siksa api neraka. Nah ini loh, kalau kita lihat banyak hikmahnya. Satu, Rasul tidak memaksakan Islam. Ini jadi pembantunya Rasul, enggak dipaksa. Jadi baturku kudu Islam, enggak kan? Dia seorang Yahudi, ya sudah biarin. Sama Rasul dikasih akhlaknya mulia, tapi ya dia dianjurkan saja masuk Islam ya gitu. Dakwah. Nah kita ini sekarang mau ngomong sama orang, "Kowe mbok mlebu Islam kok angel men to ya?" Sampaikan saja, bukan maksa. Mas, kenapa sih enggak belajar Islam? Mau coba belajar Islam, masuk Islam deh. Belajar aja. Coba. Enteng gitu loh ngomongnya, kan gampang. Kalau kita ngomong seperti itu kan insyaallah Islam bisa tersebar. Nah, selama ini kita enggak mau ngomong. Ya ngomong sampaikan, tapi jangan maksa loh. Maksa tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama ya Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga manfaat. Habib Muhammad bin Husain akan menyampaikan yang bisa beliau sampaikan. Terserah Habib apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sambil duduk apa berdiri ini? Berdiri. Harusnya enggak usah tanya ya. Sebetulnya gringgingan. Dari kisah yang terakhir, saya teringat waktu saya pernah baca-baca kitab itu. Kisah yang terakhir ini kan Rasul menjenguk anak muda yang Yahudi. Saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Ini dikatakan oleh para ulama salah satu dalil orang Muslim itu boleh berbuat baik kepada yang non-Muslim. Bahkan sangat dianjurkan. Yang Islam berbuat baik dengan yang Muslim berbuat baik dengan yang non-Muslim. Itu salah satu dalilnya. Dalil-dalil lainnya banyak. Di Al-Quran pun juga ada. Kemudian, kalau sampai ada yang ngomong, oh enggak boleh. Semua orang kafir harus kita perangi. Keliru. Tetap kalau kita misalkan kita Muslim, punya tetangga non-Muslim, kita misalkan buat makanan, kita bagi, kasih ke tetangga kita, boleh. Kita Muslim, punya tetangga non-Muslim, misalkan kesusahan, kita bantu kehidupan sehari-harinya, boleh, bahkan sangat dianjurkan. Cuma ada batasannya. Dan para ulama, karena ada ayat lain yang mengatakan, la yajidu qauman yu'minuna billah yawaduna, intinya tidak mungkin ada kaum yang beriman kepada Allah, akan tetapi berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bolehnya seorang Muslim berbuat baik kepada non-Muslim dalam hal apapun boleh, akan tetapi ada dua syarat. Yang pertama, ketika berbuat baik kepada yang non-Muslim, jangan ada dasar rasa cinta. Kalau kesian boleh, kalau cinta jangan. Yang kita cintai lebih layak itu orang yang sama-sama Islam. Tapi kalau berbuat baik boleh. Kemudian berbuat baik kita itu tidak di dalam hal-hal yang masuk ke dalam syiar agama mereka. Kalau sudah masuk ke dalam syiar agama, ini urusannya ke ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang non-muslim mau merayakan hari rayanya dengan cara apapun, bebas. Jangan kita ganggu, kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Yang Muslim jangan ikut-ikutan ngerayakan. Jangan apa? Kalau dikasih makan boleh. Kasih makan dari yang non-Muslim boleh, terima. Semakin sering ngasih makan semakin bagus, yang penting makanannya halal. Cuma yang muslim gak boleh ikut merayakan hari raya orang-orang yang non muslim. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam syiar agama. Jadi kayak pakai topi Sinterklas, boleh gak itu Gomeh? Gak boleh. Atau ucapan-ucapan yang menyatakan Selamat Natal, langsung terus terang aja ini, tidak boleh hukumnya, haram. Kenapa? Itu kan ada dalilnya Bib di Al-Quran. Ada, dan ucapkan salam ketika hari lahirku, yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, itu. Itu kan ada dalilnya, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelahiran Nabi Isa di Al-Quran. Allah menceritakan kelahiran Nabi Isa di Al-Quran, statusnya Nabi Isa sebagai hamba Allah. Tapi kalau Nabi Isa menurut versi yang lainnya, itu statusnya sebagai anak Allah. Lalu jenengan ikut ngucapkan selamat Natal, berarti jenengan secara tidak langsung menyetujui kalau Allah punya anak. Saya sekarang kalau sekarang saya bawa anak bayi, kemudian saya ngomong, ini anaknya bapak jenengan, kira-kira jenengan terima enggak? Mungkin saya dilempari pakai gelas kecil ini mungkin. Kenapa? Gak terima. Soalnya itu bukan anaknya. Sekarang Allah itu lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, enggak punya anak. Kok dikatakan Allah punya anak terus kita ikut-ikutan mengatakan yang seperti itu? Nah, dari situ Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli ya, itu berpendapat haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Kiai-kiai yang dulu, kiai-kiai yang soleh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga enggak pernah berfatwa tentang selamat Natal. Habib-habib yang dulu yang soleh-soleh juga tidak pernah berfatwa menyatakan hukum yang mengucapkan selamat Natal adalah boleh. Jadi kalau ada fatwa yang macam-macam, jenengan enggak usah bingung, kita ikut aja kepada ulama yang dulu-dulu. Insya Allah yang dulu-dulu itu lebih soleh daripada yang sekarang. Mungkin cukup ini bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, makasih Bib. Ya, saya garis bawahi yang terakhir tadi. Jadi di negara kita yang kita cintai, Indonesia Raya, itu sudah ada ketentuan, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi yang ngaku muridnya Bib Novel harus menghargai semua kegiatan beragama keyakinan orang lain, karena tadi itu yang di undang-undang negara kita berdasarkan dari ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, artinya yang gak dihalangi, yang mau begitu ya begitu silahkan, itu kan hak masing-masing, dan hargai. Terus kita tidak boleh mencaci, Allah gak mengajarkan kita mencaci, memaki sesembahan orang lain, itu gak boleh dicaci maki, nanti akhirnya juga mereka mencaci maki Allah, kan jadinya justru gak bagus. Ya, tidak boleh mencaci maki sesembahan orang lain, biarin udah, tugas kita wa ma'alaika illal balagh, sampaikan ya, sampaikan saja apa yang harus disampaikan. Tadi kalau terus ini menjelang Natalan Bib, ini sering jadi bingung. Nah, yang mau Natalan kan dia punya keyakinan Natalan, ya monggo silahkan lah Natalan tuh agamanya, ya kita jangan ikut-ikut. Ya kita jangan ikut-ikut. Saya ngomong begini kan dengan senyum. Maksudnya tidak ada permusuhan antara Islam dengan yang bukan Islam. Gak ada permusuhan. Ya kita toleransi. Kalau waktunya kita Idul Fitri ya yang non-muslim juga bertoleransi. Saat yang non-muslim kalau itu kebetulan umat Kristiani Natalan, ya kita bertoleransi. Tapi toleransi itu ada aturannya gitu. Ada aturannya. Aturannya artinya sebetulnya teman-teman kita sebangsa dari umat Kristiani juga paham kalau umat Islam itu dilarang mengucapkan selamat Natal, itu paham. Artinya kalau jenengan gak ngucapkan itu gak nyinggung perasaan gitu loh. Ya jenengan gak ngucapkan itu gak nyinggung perasaan. Percuma orang ucap selamat Natal, tapi kalau sama yang non muslim tadi nganyelke tambah sakarepe dhewe, kan justru enggak mulia akhlaknya. Yang penting itu praktek kehidupan sehari-hari tadi, berbuat sebaik-baiknya kepada semua umat, kepada yang lain. Siapa tahu nanti itu sebagai sarana turunnya hidayah. Tujuannya itu loh, tujuannya untuk menyebarkan hidayah. Yang dimaksud Nabi Muhammad bukan karena cinta, itu bukan berarti tidak ada rasa cinta ya. Cinta di sini cinta untuk menyelamatkan manusia ke jalan yang benar. Memang kita harus punya rasa pengin, sayang, iman, jangan sampai ya nanti kok sampai apa namanya tidak mendapatkan hidayah tuh. Harus punya perasaan seperti itu dalam menyampaikannya. Nah, terus kedudukannya ucapan selamat Natal atau selamat Hari Raya Waisak atau selamat apalah hari raya umat-umat yang lain itu di dalam keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah gambarannya seperti ini. Kalau sholat itu ibadahnya umat Islam, betul? Sholat ibadahnya umat Islam. Terus ada non Muslim, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, ya. Ternyata karena toleransi, terus kita ngomong, kamu orang Hindu, toleransi sama saya sholat, kamu harus ikut sholat. Geladrah enggak ini? Geladrah kan? Kamu harus toleransi, kamu Hindu harus ikut ke masjid sama saya, sholat bareng sama saya. Ya bukan begitu, namanya ini memaksa orang untuk ibadahnya podo sama kita, kan gak boleh. Nah karena sholat itu ibadahnya umat Islam, bukan ibadahnya umat yang lain, maka jangan paksa umat lain untuk sholat. Sama dengan ucapan Natal dan lain sebagainya, itu ibadah umat lain. Makanya kita juga tidak boleh dipaksa untuk mengucapkan ucapan tersebut. Sama saja kita seperti memaksa orang sholat gitu loh. Paham ya? Bukan berarti kita enggak menghargai, kita menghargai, tapi ini urusannya adalah ibadah gitu. Dalam pandangan Islam itu adalah ibadah, bukan tidak menghargai. Umat Islam itu umat yang paling toleransi kepada siapapun karena prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian apa yang kalian anut, kalau untuk kami ya agama kami adalah agamanya Allah, ini adalah Islam. Begitu. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Karena kadang isu yang pengen disebarkan tuh seakan-akan kalau tidak mengucapkan ucapan selamat kepada umat yang lain, entah itu yang Kristiani maupun Hindu atau Buddha, seakan-akan ini seorang yang radikal atau orang yang tidak punya toleransi dan lain sebagainya. Enggak begitu. Bisa dipahami? Ini ucapan-ucapan santun atau enggak santun? Santun ya, bisa diterima ya, insyaallah. Saya sangat menghargai tetangga saya depan nih, seorang Kristiani, paketan di situ, sangat membantu majelis ini, menyediakan tempatnya untuk parkir, ya, sangat membantu. Kadang tuh gara-gara jenengan-jenengan, putrinya kalau pulang kemalaman itu nggak bisa masuk itu, sampai nunggu jauh di sana karena banyak orang. Ya sabar nunggu sampai saya bilang, Pak, kalau sudah pulang kemalaman jalan aja enggak apa-apa, nanti biar diurus anak-anak, orangnya sendiri, teman-temannya, son, temannya. Kita toleransi yang sangat sangat bagus gitu loh ya. Sangat bagus bertoleransi. Islam tuh mengajarkan begitu, enggak suruh ngajari musuhi orang lain, suruh berbuat baik kepada siapapun. Ya, kepada siapapun kita berbuat yang terbaik, termasuk kepada orang yang membenci dan memusuhi kita, usahakan. Itu mujahadah, enggak gampang. Usahakan pada orang yang benci musuh kita, kita beri balasan yang baik. Jangan berikan balasan yang terbaik kepada orang yang membencimu. Boleh pengajian salah tafsir. Kata Habib tadi, suruh memberikan balasan yang terbaik kepada orang yang jotosi ini. Balasan terbaik tak jotosi, bukan begitu. Yang maksud balasan yang terbaik itu balasan baik yang terbaik. Jangan disalahi kalimatnya, berikan balasan yang terbaik artinya dibalas sebaik-baik. Ya, yang dengan cara yang paling ampuh, bukan begitu. Diberi balasan kebaikan dengan cara yang terbaik. Cukup bisa dipahami? Nah, insyaallah pengumuman dari saya, insyaallah Jumat nanti selama bulan Maulid, pertama, kedua, ketiga dan keempat, selama bulan Maulid Jumat kita akan jadikan majelis ini seperti Legi dan Kliwon. Jadi selesai majelis ada makan bersama. Dan setiap Jumat ada hadiah 50 item hadiah, salah satunya sepeda ontel ya. Nanti untuk Jumat yang terakhir kita akan buat Maulid Akbar. Nah Maulid Akbar nanti insyaallah salah satu hadiah utamanya adalah sepeda motor bekas sementara. Siapa tahu nanti biar kejutan, kalau ngerti-ngerti anyar gitu kan, anyar terapik pol sisan gitu ya. Oh, saya pengennya buat Rasulullah SAW yang terbaik. Yang terbaik. Niat saya pengennya kan Kanjeng Nabi kok. Biar Kanjeng Nabi senang gitu kan. Kalau umatnya senang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi senang. Pengen kasih yang terbaik seperti itu. Kemudian Jumat depan kan Kliwon ya. Nah, Jumat Kliwon maulid. Jadi tetap maulid. Saya harap semuanya hadir. Semangat untuk nyambut lahirnya Rasulullah SAW dengan senang ya. Insyaallah. Kemudian saya lagi nulis buku, baru dapat satu halaman. Saya pengennya 5 hari lagi bisa selesai. 5 hari lagi bisa selesai. Nanti kalau udah selesai, saya harap setiap orang beli 10. Kaget. Maksudnya setiap orang beli, walaupun cuma satu ya. Gak dibaca gak apa-apa, yang penting beli. Simpen di rumah masing-masing, nanti kan jadi warisan yang luar biasa. Judulnya, sementara judulnya begini, masalah nanti kombinasi judulnya bagaimana sambil jalan ya. Judulnya gini, Ojo Mikir. Judulnya Ojo Mikir. Ya, bendak mumet gitu loh ya. Jadi Ojo Mikir. Karena saya temukan itu setelah saya pelajari praktek Ojo Mikir ini Bib Muhammad ini belajar ilmu Ojo Mikir. Ini dapat ilmu Ojo Mikir dari saya. Ternyata setelah menerapkan ilmu Ojo Mikir, hidupnya semakin enteng, semakin enak. Betul Bib ya? Betul. Ngapain dikit-dikit dipikir. Jadi yang penting Ojo Mikir gitu. Ya Ojo Mikir. Nanti Ojo Mikir itu maksudnya apa? Kan ada orang Ojo Mikir mata yomai wong ngawur. Bukan, Ojo Mikir itu maksudnya enggak usah terlampau banyak mikir. Nanti ada penjelasannya, Ojo Mikir itu bagaimana. Setelah saya pelajari ternyata semua orang besar di dunia ini orang mikir gitu loh. Dan semua orang gagal ini kakek mikir. Ya semua orang yang gagal itu kebanyakan mikir. Tapi semua orang besar di dunia ini enggak mikir. Makanya jadi orang besar di dunia. Yang namanya penemu listrik ini lampu ini. Dulu kalau kebanyakan mikir enggak jadi lampu. Maksudnya ketika mau menemukan lampu itu kan digilakan, dibilang kamu orang gila, kamu orang gendeng, kamu gak normal, kamu bla bla tak macamnya kan. Tapi omongannya orang tuh gak ada yang dipikir, maka jadilah lampu. Salah satu cerita yang di Ojo Mikir itu, salah satu cerita di buku itu nanti banyak ceritanya insyaallah. Salah satu ceritanya udah pernah saya ceritakan, cuman untuk sedep-sedepan sanggup pulang ya. Ya ada orang kaya ngumpulkan sanak kerabat, handetolan, teman dan sahabat, kemudian di rumahnya yang besar, di halaman rumah di belakang ada kolam renang, dia ngomong, ini saya mau cari jodoh buat putri saya sekaligus pewaris kerajaan perusahaan saya. Putri saya ini anak semata wayang saya gak punya anak laki, anak perempuan cuman satu-satunya, usianya udah cukup untuk menikah, maka saya pengen cari mantu yang akan mewarisi semua kekayaan saya, begitu menjadi istri anak saya, dan dia akan jadi istri anak saya ini. Nah ini anak saya, tunjukkan semua kan. Nah saya pengen cari mantu saya malam hari ini. Siapa yang berhasil berenang dari tepi kolam ini sampai ke tepi sana, maka dia jadi mantu saya. Baru ngomong begitu, tiba-tiba mak biur ada yang jegur. Padahal pengumumannya ini, tadi ada lanjutannya ya. Kolam ini udah saya isi 100 ekor ular berbisa dan 20 buaya yang buas luar biasa. Baru ngomong begitu mak biur yang lain kagetnya luar biasa. Siapa pangeran yang gagah berani ini? Berani mengarungi kolam renang penuh dengan ular berbisa dan buaya yang ganasnya luar biasa. Wah dilihat sampai ke tepi selamat. Ini sang putri bahagia luar biasa. Punya calon suami yang gagah berani dan perkasa. Sampai di sana dirubung orang dielu-elukan. Wah selamat. Maka dia berteriak. Kurang ajar, siapa tadi yang jorokkan saya? Siapa yang dorong saya tadi? Kurang ajar, siapa yang dorong saya? Nah, artinya apa? Tadi kalau kakek mikir, gak ada yang berani jegur. Tapi kalau dijorokkan kan gak pakai mikir. Betul? Akhirnya kan bisa selamat berhasil jadi mantu sugih. Dan jenengan ini mau buka toko kakek mikir. Engkau lari sepora yo. Engkau kira-kira bangkrut sepora. Kakek mikir, mau ngelamar anaknya orang mikir, terus ditolak apa ora yo, diterima apa ora yo, ya udah dilamar, ditolak, alhamdulillah, golek liane cepet-cepet, tiwas mikir telung tahun, ngelamar ditolak kan stres, tolak terima, mikirnya telung Telung tahun, tiga tahun mikir. Begitu tahun ketiga berani ngomong, Pak, saya lamar anak bapak, ngapunten, sudah ada yang punya. Stres. Makanya jadi orang gak usah mikir. Jadi ojo mikir. Ini salah satu bocoran isi buku ojo mikir. Nulisnya juga baru nih, ngomong nih sambil nulis nih. Ya, ojo mikir. Kira-kira tertarik atau gak tertarik? Tertarik. Nah, saya buat buku ini termasuk juga gak pakai mikir. Ya, buatnya juga gak pakai mikir. Nanti berapa halaman? Yo ora wa weruh. Isinya apa saja? Oramu mudeng. Pokoknya nanti ditulis lah, ngerti-ngerti aja. Jadi target saya 5 hari harus jadi. Isinya nanti kisah-kisah dari Islam maupun dari luar Islam. Karena semua kisah hikmah itu pelajaran berharga untuk umat Islam ya, dari manapun. Itu harapan saya. Awal bulan Jumat, awal bulan Maulid itu sudah bisa terbit. Pengennya seperti itu. Cukup jelas? Alhamdulillah. Ini udah 10:30. Terus bagi yang berminat jaket seperti ini bisa cari di luar sana. Bagi yang berminat buku saya yang terbaru Sirrul Asrar bisa cari di luar sana. Bagi yang berminat buku-buku saya yang lain bisa cari di luar sana. Bagi yang cari saya ada di dalam sini. Terima kasih, semoga manfaat. Mari kita baca doa yang harus kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, semoga barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.